الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: المخلوقات لها آجال ولها نهاية. قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء له عمر محدود حدده الله سبحانه، إما قصير وإما طويل. قال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالأعمار بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال ربوبيته وكمال قدرته. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. Dan Allah telah menetapkan untuk mereka ajal. Ya. Ajal sudah jadi bahasa kita ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-makhluqat lahu ajalun walaha nihayatun. Makhluk memiliki ajal dan memiliki nihayah, ending hidup. Ya, ending hidup. Mereka akan memiliki kesudahan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Kullu, ya. Semua yang ada di alam semesta ini akan binasa. Ya, kullu di sini walaupun dia menunjukkan lafaz umum, namun di sini ada ikhtisasnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Namun yang yabqa adalah wajah Rabbmu, yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu, yang dia dzul jalal, yang Allah memiliki dzul jalal. Ya. Ya, jangan dipahami berarti yang kekal wajah Allah, berarti tangan Allah, kaki Allah, gimana? Enggak, itu udah semuanya. Ya, udah semuanya. Ya, paham enggak sini? Udah semuanya. Allah tetap kekal. Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Kullu syai'in lahu umurun mahdudun. Segala sesuatu memiliki umur yang mahdud. Ya, yang dibatasi. Haddadahullah, Allah membatasinya subhanahu wa ta'ala. Imma qasirun, apakah umurnya pendek? Wa imma tawilun, atau umurnya panjang. Qala subhanahu wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrih illa fi kitab. Inna fi dhalika 'ala Allah yasir. Ya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang mu'ammar, yang berumur panjang, wala yunqas min umrih, dan tidak pula dikurangi umurnya, illa fi kitab, melainkan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah di dalam lauhul mahfud. Ya, inna dhalika ala Allah yasir, sesuai itu mudah bagi Allah. Fal'amaru biyadih, maka segala umur makhluk ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yadullu ala kamali rububiyatih. Ini menunjukkan akan kesempurnaan rububiyah Allah. Ya, rububiyah Allah, Allah lah zat yang menentukan, yang mengatur alam semesta ini. Wa kamali kudratihi, dan kesempurnaan kekuasaan Allah SWT. Fama sya'a kana, dan apa saja yang Allah kehendaki maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Summa qala al-musannif al-imam Abu Ja'far al-Tahawi, walam yakhfa alaihi syai'un qabla ayakhluqahum. Ya, dan tidak ada yang yakhfa, yang samar, yang tersembunyi, alaihi, bagi Allah, syai'un, sedikit pun enggak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah, qabla ayakhluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Baca lagi Hanif. Bal huwa 'alimun bil asyai qabla an tujida. Qabla an tujada. Qabla an tujada. La annahu la ya'lamuha illa ba'da an wujidat. Baik, bal huwa alimun. Bahkan dia Allah maha mengetahui. bila syak, tentang segala hal, qabla an tujad, sebelum segala hal tersebut diadakan. La annaha la ya'lamuha, bukan Allah tidak mengetahuinya, ila ba'da ma ila ba'da an wujidat, kecuali setelah segala hal itu ada, diadakan. Tidak demikian kalau kita itu baru. Ya, kalau Allah mengetahui semuanya, maka ilmu Allah sempurna. Allah mengetahui semua yang sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi, Allah mengetahuinya. Tsumma qala wa 'alima ma hum ma'amiluna qabla ay yakhluquhum, dan 'alima, dia Allah mengetahui, ma hum 'amilun, apa yang makhluk mereka perbuat, qabla ay yakhluquhum, sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum Allah ciptakan kita, Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, ini. Lagi Hanif. Tsumma qala syarih rahimahullah ta'ala, 'alima ma yu'malul 'ibadu. Ma ya'malul 'ibada. Hah? Fa'il. Ma ya'malul 'ibadu qabla khalqihim. أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية. علم ما يعمل العباد. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba qabla khalqihim, sebelum penciptaan mereka, hamba Allah sudah ketahui. Ya, Allah sebelum ciptakan roh si fulan, Allah sudah tahu si fulan ini jasadnya akan demikian, umur sekian, jatah rezekinya sekian, hidupnya gimana sekian, sengsara atau bahagia. Allah tahu perbuatan si fulan, Allah tahu kesudahan si fulan di neraka atau di surga. Ya. Anna hadza min ahli ta'ah, bahwasanya si fulan ini apakah ahli taat, orang yang taat, atau min ahli maksiat, atau ahli maksiat. Masya Allah. Summa qala wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiatihi. Nah, ini perlu diperhatikan. Walaupun Allah sudah menentukan apa yang Allah kehendaki dari si fulan dengan takdirnya, takdir kauni, namun Allah juga mentakdirkan si fulan dengan takdir syar'i. Allah perintahkan si fulan agar si fulan taat. Allah larang si fulan jangan sampai si fulan maksiat. Nah, ini takdir syar'i. Wa amarahum bi ta'atihi. Nah, ini iradah syar'iyah Allah. Allah memerintahkan mereka untuk taat padanya. Wa nahahum an maksiatihi, dan Allah larang mereka dari bermaksiat kepadanya. Ya, baca sini berikutnya. Bibit, nah, masya Allah. Ya. Pecinya mana bibit? Nah, itulah. Biar kayak Pak Bang Haji Jajak. Ini harja. Ayo. Assalamualaikum. Faqala samahatu Syekh Shalih Al-Fauzan hafidzallahu taala, kama fi qawlihi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqahum awalan, summa amarahum bi'ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu amarahum bita'atihi wa ibadatihi, ma'a annahu ya'lamu mahum amiluna min qablu. Baik, perhatikan. Ya, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Khalaqahum awalan, Allah menciptakan mereka awalnya, pertama-tama. Summa amarahum bi'ibadatih, kemudian Allah perintahkan mereka agar beribadah padanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala amarahum bita'atih wa ibadatih, Allah perintahkan mereka agar mereka beribadah padanya dan mentaatinya dan beribadah padanya. Ma'annahu, padahal Allah ya'lamu, mengetahui, mahum amiluna min qablu. Ya, Allah telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dari sebelumnya. Ya, min qablu. Ya. Maka dhammahnya itu, perhatikan, yang namanya qabla ba'da dzaraf itu selalu mulazim dengan mudhofun ilaih. Ketika mudhofun ilaihnya dihadaf, ya. Mudhofun ilaihnya dihadaf, maka diganti dengan dhammah. Maka dhammahnya itu adalah iwat an mudhof al ilaih al mahdhuf. Perhatikan, paham enggak sini? Amma ba'da hada, ba'da salam, ba'da salawat, ba'da sana, begitu kan? Nah, mudhofun ilaihnya dihadaf, amma ba'du. Nah, paham enggak sini? Kan yang namanya ba'da, qabla, itu kan dia dzaraf. Dzaraf mesti ada mudhofun ilaih. Mudhofun ilaihnya dihadap digantikan oleh dhommah. Dhommahnya itu iwat dari mudhofun ilaih. Ya, misalnya di mukadimah seorang mengatakan innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadillah. Kemudian dia baca dia seterusnya amma ba'du. Amma ba'du. Amma ba'das sana'illah. Wassalati ala rasulillah. Gitu. Adapun setelah memuji dan memuji Allah berselawat pada rasulillah. Amma ba'dal muqaddimah. Begitu. Nah, ba'dal muqaddimah. Karena dihapus. Maka jadi ba'du. Begitu. Qablu. Ngerti gak? Paham ya? Mudhofun ilaihnya dihapus digantikan oleh dhammah iwat dari mudhofun ilaih yang mahdhuf. Takdirnya ya maklum. Ya. Min qablu ma'a annahu ya'lamu ma hum amiluna min qabli khalqihim begitu. Ya, min qabli khalqihim. Min qabli wujudihim. Wah, atur aja sendiri itu takdirnya apa gampang. Ya, takdirnya. Nah, yang munasib lah pokoknya. Paham sini gak? Jangan sampai ada yang nanya-nanya lagi ya. Kok doma sih mingkoblu? Mingkoblu kok majrurnya pakai doma? Jangan sampai ada yang nanya-nanya lagi. Udah diterangin sini nih. Nah, paham sini siapa? Abdillah? Belum? Dikit. Abdillah kelas ajrumiyah nih soalnya. Yang kelas ajrumiyah belum paham gak apa-apa. Ya. Yang udah belajar Alfiah belum paham juga, waduh, nah, perlu di apa ini? Di Smackdown memuslih, nah, jana mana? Nah. Kalau Europe di mana? Mingkoblu. Nah, ya domah iwat, anil muda penilai, begitu. Ah, lanjut. Siapa lagi tadi yang baca? Oh Bibit, nah terus. Walakin al-jaza'u la yatarattabu 'alal ilmi. Taib. Nah, walakin al-jaza'. Namun balasan la yatarattab 'alal ilmi. Ya, namun balasan Allah itu tidak berdasarkan akibat ilmu Allah. Paham enggak sini? Ya. Kan Allah tahu nih si fulan, si Firaun, ya. Si Firaun kafir. Si Firaun kafir. Kemudian Firaun beramal amalan kekufuran, maka dibalaslah Firaun dengan azab. Nah, pembalasan akan kepada Firaun bukan atas ilmu Allah. Tapi karena perbuatan Firaun. Tapi karena Firaun melanggar apa yang Allah telah tetapkan, syariat Allah. Paham enggak sini? Nah, itu terusannya itu. Lanjut Bibit. Wa innamal jazaa'u yatarattabu 'alal 'amali. Nah, jaza balasannya itu ya akibat dari amal. Amal kebaikan atau amal keburukan. Terus, Fallahu la yu'adzabul abda. Hah? Masa Allah la yu'adzab? Fallahu la yu'adzibul abda bihasabil ilmi illa idza waqa'a minhu adzanba. Adzanbu fa'il waqa'a. Yu'adzib bibit, mengazab. Kalau yu'adzab diazab. Allah la yu'adzib al abda. Allah tidak mengazab si hamba bihasabil ilmi. Bukan karena berdasarkan pengetahuan Allah akan perbuatan si hamba yang dulu gitu. Kan Allah telah tentukan si hamba kafir atau mukmin ya. Allah telah tahu enggak? Tahu. Sebelum Allah ciptakan si Firaun, Allah tahu si Firaun kafir. Namun Allah mengazab Firaun bukan berdasarkan ilmu Allah akan nasib si Firaun yang kafir. Ya. Taib illa idza waqa'a minhu adzanbu. Melainkan apabila ada adzanbu dosa dari si hamba tadi, baru Allah azab di situ. Ya, nah paham nggak sini? Kalau selain syirik tahta masyiatillah. Ya, namun kita pun nih, ya kita jangan kalau kita ini belum tentu masuk surga ya. Ada orang yang masuk surga karena banyaknya amal, itu pun juga bukan karena amal. Surga terlalu murah untuk ditebus dengan amal. Enggak, surga itu mahal sekali harganya. Namun dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah didapatkan dengan wasilah apa namanya? Amal-amal si hamba. Kita bertawasul dengan amal-amal si hamba. Makanya disebutkan dalam tawasul dengan amal-amal soleh, boleh. Kita minta ampun pada Allah, Allah ajarkan doa. Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami telah beriman. Faghfir lana, ampunilah kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Dengan telah beriman, dengan telah beramal, maka itu menjadi sebab, ya, wasilah mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah. Adapun kalau kita mau nebus surga dengan sholat kita, enggak. Kata Nabi, enggak. Enggak. Terlalu mahal surga. Dan terlalu murah kalau begitu surga ditebus dengan amal. Enggak, surga itu mahal sekali. Paham enggak sini? Tapi untuk dapat rahmat Allah, ya kita mesti beramal. Ya, karena Allah tahu nasib kita ini di neraka apa enggak. Ya, gitu ya. Tapi kita disuruh tetap beramal. Ya, kan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, afalana takil ala kitabatina? Wahai Rasulullah, kenapa kita enggak bersandar kepada catatan takdir kita aja? Ngapain lagi kita beramal? Kan udah ditentuin couplingnya di mana, di surga atau di neraka, makatnya. Ya, kata Nabi apa? Iya malu. Udah, beramal aja. Kullun muyassarun. Semua dimudahkan dengan apa takdir dia. Nabi bacaan ayat kan, fa amma man atawa wattaqa wa saddaqa bil husna fasyani yusiruhu lil yusra. Ya. Lihat, lihat sebabnya nih. Fa amma man atawa wattaqa. Lihat sebabnya amal semua nih. Nah, maka adapun orang yang atau dia memberi bersedekah. Wattaqa, dia bertakwa. Tuh lihat amalnya. Wa saddaqa bil husna, lihat nih imannya nih, amalnya nih. Dia membenarkan al husna, itu berita akhirat, surga. Fasaniya siruhu lil yusra. Kami mudahkan dia ke jalan kemudahan. Ke jalan surga. Oh, lihat nih lagi nih, enggak ada amal nih, maksiat. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang bakhil, enggak mau beramal dia. Ya. Merasa cukup, wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan berita akhirat, mendustakan surga. Lihat, fasaniya siruhu lil usra. Kami mudahkan dia ke jalan kesulitan, ke jalan neraka. Paham ya? Kita ini beramal belum tentu pasti masuk surga. Tapi dengan beramal kita bertawasul dengan amal tersebut supaya bisa masuk surga. Hah? Surga terlalu mahal untuk kita tebus dengan sholat kita, mana enggak khusyuk lagi. Mantok sholat Allah, Pak. Takut di rumah dimarahin istri. Misal. Saya juga gitu. Kita juga kalau mantau enggak gitu. Lebih lagi maksudnya. Contoh doang, contoh mantau. Antum ini baper, kasih contoh aja. Ya, enggak baper ya. Kalau baper udah kabur dari dulu. Jadi ini kita ini cuma bertawasul. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Belum dibaca lagi berikutnya. Ayo Bibit. Wala yukrimul muhsinu hatta yaqa minhu al. Wala yukrimul muhsina maf'ul. Wala yukrimul muhsina hatta yaqa minhu al fi'lu. Baik. Ah. Dan Allah tidak memuliakan orang yang berbuat kebaikan, orang yang muhsin, ya. Tapi tidak dimuliakan oleh Allah hatta yaqa minhu al-fi'lu, sampai adanya perbuatan kebaikan yang dikerjakan oleh si muhsin tadi. Allah kan tahu si fulan, ya. Allah tahu nih Musa akan jadi nabi, ya enggak? Allah ciptakan roh Musa. Allah hadirkan. Allah tahu nasib Musa kan? Ya. Namun, ya, perhatikan di sini, Allah tidak muliakan Musa sampai ada amal dari Musa. Amal dakwah, amal melaksanakan perintah Allah. Paham enggak sini? Ya. Barakallahu fiik. Gitu. Bisa dipahami sini ya? Ya, lanjut lagi. Fal jazaa'u murattabun 'alal 'amali. Nah, perhatikan, maka jazaa' di sini, ya, jaza balasan itu akibatnya itu berdasarkan amal aja. Terus la alal ilmi wala alal qadari. Nah, bukan berdasarkan ilmu Allah akan ya, pengetahuan Allah terhadap bagaimana nasib si hamba bukan berdasarkan takdir. Terus fafarkun bainal ilmi wa bainal jazai. Baik, perhatikan nih. Maka disinilah perbedaan antara ilmu Allah terkait nasib si fulan, apakah dia ahli maksiat atau ahli taat, dan jaza. Harus dibedakan. Ya, dan Allah tidak mengadab si fulan berdasarkan ilmu Allah, tapi perbuatan si fulan. Namun lagi-lagi ikhwah, si fulan beramal atau enggak itu juga dibangun di atas ilmu Allah. Ya. Fir'aun bakal mengucapkan ana rabbukumul a'la. Allah tahu enggak dulu sebelumnya? Tahu. Ya tahu. Tapi Allah akan mengazab Fir'aun sampai Fir'aun mengucapkan itu. Dan Allah tahu. Allah ciptain enggak perbuatan Fir'aun? Berdasarkan takdir kauni, iya. Berdasarkan iradah kauni, iya. Ya. Allah yang khalaqahum wa ma ta'malun. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian ciptakan. Namun berdasarkan iradah syar'iyah, takdir syar'iyah, Allah menghendaki Fir'aun beriman, beramal. Ya. Dan masalah takdir itu simpel, cukup imani dan beramal. Jangan takalluf. Ya. Kalau orang-orang yang menyimpang dalam bab takdir karena mereka takalluf, maksain diri. Oh, masa Allah sudah takdirkan kita jadi ahli neraka, terus Allah suruh kita untuk beramal. Berarti ini enggak. Enggak. Ini kita mesti beramal, Allah belum tentuin. Ah, tuh lihat tuh. Menyimpang. Kenapa? Karena dia pakai otak dia, kepala dia. Enggak bakal nyampe. Ya. Sahabat aja ada yang mengatakan kenapa kita natakilala kitabatina, kita bersandar pada catatan takdir kita aja. Enggak, jangan. Tetap beramal. Paham enggak sini? Paham antok? Ya. Barakallahu fiik. Ini madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Baik yang kunutan maupun yang enggak kunut. Nah. Ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lanjut lagi, Pipit. Walidzalika amarahumullahu wa nahahum. Oleh karena itu Allah memerintahkan mereka ya, dan melarang mereka, memerintahkan mereka untuk taat, melarang mereka dari maksiat. Terus, faman ata'a al-awamira wa tarakan nawahiya wa tarakan nawahiya hasala ala sawabi. Ah, barang siapa yang mentaati berbagai perintah, meninggalkan berbagai larangan, maka dialah yang mendapatkan as-sawab, pahala-pahala. Terus, waman khalafal awamira wartakaban nawahiya wartakaban nawahiya hasala ala al-aqabi iqabi bi af'alihi wa la bi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Ah, dan siapa yang menyelisihi perintah Allah, dia malah terjatuh ke dalam berbagai larangan, maka dia akan mendapatkan iqab, hukuman, bi af'alihi, berdasarkan perbuatan dia sendiri. La bi af'alillah, bukan karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Terus, fal 'abdu huwal musalli wal muzakki wal hajju wal mujahadu. Mujahid anak mana? Temannya Paza itu. Mujahid, mujahad. Terus, fal a'malu tunsabu ilaihi la ilallahi illa min jihatil khalqi wal ilmi wal taqdiri wal taufiqi. Maka hambalah dia yang sholat, dia yang berzakat, dia yang menunaikan haji, dia yang berjihad, maka amal-amal itu dinisbatkan pada si hamba, ya, bukan kepada Allah. Walaupun Allah yang mengetahui si hamba bakal sholat, ya. Allah yang mentakdirkan si hamba sholat, Allah takdirkan gak? Ya. Allah ciptakan gak? Allah kehendaki gak? Allah berikan taufik kemudahan pada si hamba untuk melakukan amal itu semua gak? Ya. Iya. Karena Allah yang berikan taufik. Taufik digerakkan hati kita untuk mau melakukan. Ya. Amal-amal tadi. Sholat, haji, puasa. Namun ketika si hamba melakukan, amal tersebut dinisbatkan pada si hamba. Illa min jihatil khalqi, kecuali dari aspek penciptaan. Iya, Allah yang ciptakan berdasarkan takdir kauni. Wal ilmi, dari aspek ilmu, Allah yang mengetahui semua si hamba yang melakukan. Wat takdir, Allah yang telah tentukan si hamba melakukan ini, melakukan itu. Wat taufik, ya, dan Allah yang memberikan taufik pada si hamba. Ya. Tsumma qala al-musannif wa kullu syai'in yajri bi taqdirih, dan segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Iqra Fawaz. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, la syakka an kulla syai'in bitakdirihi, anna kulla syai'in bitakdirihi la yakhruju an takdirillahi minal khairi wa sarri wa ta'ati wal ma'siyati wal kufri wal imani wal maradi wal sihati wal gun wal wal gina wal gina wal fuk wal fakri wal ilmi wal jahli kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa laysa fi mulkihi syai'un lam yaqdirhu lam yuqaddirhu wa la yuriduhu. Ya, Syekh Shalih Fauzan menyatakan la syakka, enggak diragukan lagi, anna kulla syai'in bi taqdirihi, bahwa segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah. La yakhruju an ta'atil an taqdirillah minal khairi wa syari, apakah kebaikan atau keburukan itu enggak keluar dari takdir Allah. Ketaatan, maksiat, kufur, iman, marad, sakit, sihah, sehat, ya, kaya, fakir, ilmu, berilmu, jahil, bodoh, segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah. Laisa fi mulkihi syai'un, ya, maka enggak ada dalam kerajaan Allah sedikit pun lam yuqaddirhu, yang Allah belum takdirkan. Wala yuriduhu, yang belum Allah inginkan, yang tidak Allah kehendaki kemudian terjadi. Enggak ada kayak gitu. Ya. Kalaupun ada, itu apa yang Allah tidak kehendaki berdasarkan iradah Allah syar'iyah. Allah enggak menghendaki adanya kekufuran, ya. Kan begitu? Ya. Allah enggak ridho, wala yardho li ibadihil kufra, kata Allah. Allah enggak meridhoi kekufuran ada pada hamba. Berarti Allah enggak menginginkan, tapi tidak diinginkan ini, tidak diridhoi ini berdasarkan syar'i. Ya. Kalau berdasarkan kauni, ya semua terjadi berdasarkan kehendak Allah. Ya. Kufurnya Fir'aun, imannya Musa, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab. Ya. Munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kafirnya Abu Thalib, padahal banyak peluang untuk beriman. Nah, ini semua berdasarkan kauni, iradah kauniyah. Paham sini ya? Taib. Nah, orang-orang Jabriyah kelirunya di sini, mereka gulu dalam menetapkan takdir. Oh, ini kan semua udah Allah kehendaki. Mereka lupa ada iradah syariah. Nah, orang-orang Qadariyah yang menafikan takdir, mereka gulu dalam menetapkan syar'i. Mereka menetapkan bahwasanya hamba punya sifat kudroh irodah, sehingga mereka menafikan ya irodah kauniyah. Paham gak sini? Barakallahu fik. Ya. Summa qala wa masyiatuhu tanfudhu, maka kehendak Allah tanfud, pasti terjadi. Ya. Wala la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum. Ya, dan tidak ada masyiah, kehendak bagi si hamba, bagi para hamba, kecuali masya'alahum, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk mereka. Fa masya'alahum kana, maka apa yang Allah kehendaki bagi mereka pasti terjadi. Wa ma lam yasa' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki untuk mereka maka tidak terjadi. Ya, barakallahu fiik. Nabil, baca Nabil. ثم قال شهر رحمه الله Allah subhanahu wa ta'ala lahu masyiatun. Wal ibadu lahum masyiatun. Walakin masyiatal abdi. Walakin masyiata. Kalau masyiata berarti walakinna. Nah, ini bagusnya atof. Jangan harfu istidrak temannya inna. Tapi harfu atfin aja. Walakin masyiatul abdi murattab. Ibadi murattabatun. Murattabatun. Murattabatun ala masyiatillahi walaysat mustaqillatun. Mustaqillatan. Khabar laysat. Terus. Walihada qala subhanahu wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Wa qala subhanahu wa ma tasha'una illa an yasha' Allah rabbul 'alamin. Faj'ala li nafsi masyi'atan hiya min sifatihi. Waja'ala li'ibadihi masyi'atan hiya min sifatihim wa rabata masyi'atahum bimasyi'atihi subhanahu. Wa fi hadha raddun 'ala al-qadariyati wal jabriyati. Fal qadariyatu yanfuna masyi'atallahi li'af'alil 'ibadi waja'aluna lil 'abdi masyi'atan mutlaqatan wa anna al 'abda mustaqillun bi'af'alihi wa iradatihi wa masyi'atihi. Hadha madhhabul qadariyati min al-mu'tazilati wa ghairihim. Wal jabriyatu yaquluna al-'abdu laysa lahu masyi'atun. Al-'abdu laysa lahu masyi'atan. Masyi'atun, lahunya itu memang jadi apaan? Jadi isim. Ya, masyi'atun isim laisa mu'akhar. Perhatikan ya, saya sudah sering terangkan. Yang namanya ya, isim kana dan akhwatnya, isim ina dan akhwatnya itu pasti dari mubtada. Ya. Khobar inna, khobar kana berarti dari khobar mubtada. Nah, khobar mubtada ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Berarti nanti khobar inna, khobar kana juga ada yang mufrad, ghairu mufrad. Ya, kalau yang mufrad jelas Zaidun qaimun, qaimun itu mufrad. Bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Mufrad bukan lawannya musanna atau jamak ya. Nah, kalau dia ghairu mufrad bisa jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, bisa juga syibul jumlah, jar majrur atau dzaraf. Zaidun kok Zaidun fil fasli. Ya. Zaidun fil fasli. Laisa Zaidun fil fasli. Laisa fil fasli Zaidun. Ah, di takdim jar majrur biasanya karena mubtada-nya nakirah. Biar memenuhi syarat, karena mubtada harus di awal, boleh mubtada mubtada harus ma'rifah. Ya, enggak boleh mubtada nakirah, tapi dengan syarat dia mesti ditakhir. Lihat. Laisa lahu masyiatun. Masyiatunnya nakirah ma'rifah. Nakirah, maka dia ditakhir. Lahunya jadi apa? Isim laisa. Enggak mungkin. Ya, karena yang namanya isim laisa dibangun di atas mubtada. Ngerti gak sini? Ya, jangan sampai salah paham ya. Hai barakallahu fikum. Ini dasar kali ya. Dasar sekali. Jangan sampai salah paham. Terus lanjut. Wa innama al-masyiatu lillahi faqad. Apa irobnya al-masyiatu Nabil? Wa innama al-masyiatu lillahi faqad. Apa irobnya al-masyiatu? Mubtada. Kemasukan inna itu, kenapa tetap jadi mubtada? Ada ma. Ma-nya ma apa namanya? Ma. Ma-nya ma apa Manto? Hah? Ma-nya ma apa? Ma mausulah. Ma kafah takufu amal inna. Allahu musta'an. Gimana nih ikhwan, Ya, murja'ah dong. Murja'ah enggak sih namanya? Murja'ah. Murja'ah. Baik. Ya. Terus lanjut Nabil. Wal 'abdu yataharraku bidunil ikhtiyari wala iradati. Mithlu ma taharrakal alatu. فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد وأما أهل حسبك نعم طيب kata Syaikhul Fauzan di sini Allah Subhanahu wa taala lahu masyiatun, Allah memiliki kehendak ya. Wal ibadu lahu masyiatun, hamba-hamba juga memiliki kehendak. Lakin masyiatul ibad, namun yang namanya kehendak hamba itu murattabatun ala masyiatillah. Ya, itu adalah akibat dari kehendak Allah. Dia bergantung kepada kehendak Allah. Laisat mustaqilatan. Nah, yang namanya kehendak si hamba itu tidak mandiri. Tidak bisa berdiri sendiri, dia nentuin sendiri. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima." Ya. Dan apa kalian tidak tidak mampu, ya. "Wa ma tasya'un illa ayyasha Allah." Kalian tidak bisa berkehendak menempuh jalan itu kecuali apa yang Allah kehendaki. "Innallaha kana 'aliman hakima." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kalian tidak dapat menghendaki ya, jalan menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah rabbul alamin. Faja'ala li nafsihi masyi'atan, maka Allah menjadikan untuk diri sendiri sifat masyi'ah, berkehendak, hiya min sifatih, yang itu merupakan di antara sifat-sifat Allah. "Wa ja'ala li ibadihi masyi'atan hiya min sifatihim," dan Allah menjadikan untuk hamba-hambanya juga sifat berkehendak, yang itu merupakan sifat mereka. Ya. "Warabata," dan Allah mengaitkan ya, "masyiatahum," kehendak mereka hamba, "bimasyiatihi," dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. "Wa fi hadza raddun," dan dalam konteks ini terdapat sanggahan, "alal qadariyati wal jabriyah." Ya, bagi kaum qadariyah dan jabriyah. Qadariyah yanfuna masyiatallah, mereka menafikan kehendak Allah terhadap si hamba, "li'af'alil ibad," terhadap perbuatan hamba. "Wa yaj'aluna lil 'abdi masyi'atan mutlaqatan," dan mereka menjadikan ya bagi hamba ada masyi'ah yang mutlak, secara mutlak. Ya berarti ini semua terjadi ya karena hamba yang nentuin gitu. "Wa anal 'abda mustaqillun bi'af'alih," kata mereka. Ya si hamba itulah yang sendirian. Ya, dan menentukan amal-amal dia, perbuatan dia, "wa iradati," kehendaknya, "wa masyiatih," dan keinginannya. "Wa hadza madzhabul qadariyah," dan ini madzhab kaum qadariyah, "minal mu'tazilah," dari golongan kaum mu'tazilah, "wa ghairihim," dan yang lainnya. "Wal jabriyah," kalau jabriyah dari golongan jahmiyah. "Yaqulun," mereka mengatakan, "al abdu laisa lahu masyiatun," hamba enggak punya masyiah. Ini kebalikan dari qadariyah. "Wa innamal masyiatu lillah faqat," masyiah hanya pada Allah saja. "Wal abdu yataharraqu biduni ikhtiyarin wala iradatihi. Wa biduni ikhtiyarihi," maka si hamba bergerak tanpa ada keinginan dia, pilihan dia, dan kehendaknya. "Mithlu ma tuharraqu al alatu." Ya, sama seperti alat-alat digerakkan. "Fa ta'atu ghalat fi isbati masyiatillah," maka satu kelompok mereka gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan masyiah Allah. Ini kaum jabriyah. "Wa ta'ifatun ghalat fi isbati masyiatil abdi," ini kalangan qadariyah. Satu kelompok lain mereka gulu dalam menetapkan kehendak bagi si hamba. Barakallahu fikum. Kemudian wa amma ahlu sunnah. Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala syarihu hafizullah ta'ala. Wa amma ahlu sunnati wal jama'ati فأثبتوا المشيئتيني وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله وجعلوا مشيئة العبد مربوطة مفعول ثاني dari ja'ala. Ja'alu. Waj'alu. Ja'ala sini teman-teman siapa berarti? Zanna. Zanna. Ya. Waj'alu masyiatal 'abdi marbutatan bi masyiatillahi akhdan minal ayataini asabiqataini. Faquluhu wa ma tasya'un fihi isbatu masyiatil ibadi wa qawluhu illa an yasha' Allah fihi isbatu masyiatillahi azza wa jalla wa fil ayati anna masyiatal 'abdi laysat mustaqillatan wa innama hiya marbutatun bi masyiatillahi li annahu khalqun minan khalqun min khalqillahi khalaqahu wa khalaqa masyiatahu wa khalaqa iradatahu wa li hadha lama qala ba'dun nasi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta qala alaihi salatu wassalamu aj'altani lillahi niddan ay syarikan fil masyiati qala qul masya Allah wahdahu wa lama balagun nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu salam anna qauman yaquluna masya Allah wa syaa Muhammadun ankara dzalika wa qala qulu ma syaa Allahu tsumma syaa Muhammadun faja'ala masyiatahu muratabatun muratabatan ala masyiatillahi bisumma allati tufidu taratib at-tarat at-taratiba wa tarakhia at-tartiba wa at-tarakhia terus la bil wawi li annaha taqtadi at-tasyrik. Nah, ini jelas ya di pelajaran nahwu berulang-ulang itu. Ya. Amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnati wal jamaah, ya, maka mereka fa asbatu al masyiatain, ya, mereka menetapkan dua masyiah, masyiah bagi hamba dan masyiah bagi Allah. Ya. Dan mereka tidak pertentangkan, justru mereka jamak kompromikan. Wa ja'alu masyiatal abdi marbutatan bi masyiatillah. Dan mereka menjadikan, ya, sifat kehendak bagi hamba itu marbutatah, bergantung dengan kehendak Allah. Akhdan minal ayatain, itu dengan mengambil dua ayat as-sabiqatain yang lalu. Pada firman Allah ma tasyaun, ya, dan tidaklah kalian berkehendak fihi isbatu masyiatil ibad. Dalam ayat ini ada penetapan sifat masyiah kehendak bagi hamba. Illa ayyasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, ini ada isbat penetapan masyiah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil ayat, dalam ayat ini juga anna masyiatal abdi laysat mustaqillatan. Terdapat keterangan bahwasanya kehendak hamba itu enggak berdiri sendiri. Enggak mandiri, wa inna ma hiya marbutatun, namun dia bergantung bi masyiatillah, dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena yang namanya masyiah hamba khalqun min khalqillah, adalah ciptaan di antara ciptaan Allah. Ya. Khalaqahu wa khalaqa masyiatah wa khalaqa iradatah. Allah menciptakan si hamba dan Allah juga yang menciptakan kehendak si hamba. Allah menciptakan si hamba, Allah juga yang menciptakan sifat keinginan bagi si hamba. Kita ingin apa? Kecondongan dunia atau akhirat? Allah ciptakan itu untuk kita. Walihada qala lama ba'dun nas, ya. Lin Nabi, oleh karena itu tatkala sebagian orang berkata kepada Nabi, masya Allah wa syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah, ai syarikan, yaitu sekutu, fil masyiah, dalam masalah kehendak. Qul, katakanlah masya Allah wahdah, katakanlah semua ini atas kehendak Allah ya semata. Ya, walamma balagha nabi ya anna qauman yaqulun, maka tatkala telah sampai berita kepada nabi ada suatu kaum yang mengatakan masyaallah wa syaa Muhammadun, semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, angkara dzalika, nabi mengingkari hal ini. Ya, nabi mengingkari hal ini. Taib waqal, dan beliau bersabda qulu masyaallah tsumma syaa Muhammadun. Semua atas kehendak Allah, baru kemudian atas kehendak Muhammad. Ya. Faja'ala masyiatahu murattabatan ala masyiatillah. Maka beliau menjadikan kehendak beliau sendiri ya, itu sebagai murattabah. Ya, sebagai murattabah akibat konsekuensi dari kehendak Allah. Ya. Kemudian beliau akan membolehkan summa ya, dengan bisumma allati tufidu at-tartiba wa tarahi, yang memberikan faedah tertib ya, makna urutan dan tarahi, memiliki waktu yang jenjang. Bukan dengan waw, la bil waw. Kalau bil waw ya tak tadi at-tasyrik. Menunjukkan konsekuensi adanya tasyrik, persekutuan. Ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.